Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke bab yang ke-26 dari Kitabul Ilm. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babur rihlati bil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahlihi. Bab rihlah, mengadakan perjalanan pada suatu permasalahan yang baru terjadi. Dan bab mengajarkan ta'lim, mengajarkan ilmu kepada keluarga. Iya. Ini masalah mengajarkan ilmu kepada keluarga. Mungkin akan diuraikan oleh Al-Bukhari dalam uraian bab-bab atau uraian hadith-hadith dalam bab ini. Tapi setelah itu beliau hanya menyebutkan sebuah hadith. Iya. Hanya menyebut satu hadith. Dan menurut Ibnu Hajar rahimahullah, kebanyakan riwayat enggak disebut, sebab dia akan datang pembahasan khusus nanti. Jadi di sini beliau ingin terangkan tentang masalah rihlah, melakukan perjalanan ketika terjadi suatu permasalahan yang baru terjadi. Kadang orang-orang bahasakan dengan masalah kontemporer atau apa saja dari perkara yang menimpa seorang, dia gak mampu menyelesaikannya, maka dia mengadakan perjalanan menjumpai seorang yang berilmu supaya diterangkan penyelesaiannya. Ya, dan ini sebuah etika penting di dalam menuntut ilmu. Sebab hal-hal yang samar terhadap seseorang, dia tidak mengetahui jawabannya dan tidak punya kemampuan untuk memahami dari ilmu itu, hendaknya dia tanya kepada orang-orang yang berilmu dengan melakukan perjalanan. Ya, sebab kadang seorang penuntut ilmu, kalau dia memiliki dari ilmu-ilmu alat yang sudah lengkap, dia kadang bisa untuk melihat sebuah pembahasan, membaca, memeriksa apa yang dia perlukan. Ya. Dan itu pun tetap harus dia dibawa bimbingan dari para ulama. Ya, dan di masa ini alhamdulillah banyak hal yang Allah mudahkan. Ya, kita ada buku-buku fatwa-fatwa para ulama kekinian, para ulama masa sekarang. Jadi kalau dia membahas sebuah pembahasan, memiliki kesimpulan, maka mungkin dia bisa melihat dari para ulama di masa sekarang yang membahasnya, dan dia cocokkan kesimpulannya dengan kesimpulan alim tersebut, supaya dia tidak keluar dari pedoman para ulama. Dan ini penting di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Iya. Sini Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan. Ini dari negeri Maru, Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah. Ya, kaidahnya dalam Sahih Al-Bukhari. Ini kaidah dalam ilmu sanad. Kalau ada guru Imam Al-Bukhari dari negeri Marwazi, dari negeri Maru, bernisbat Al-Marwazi, meriwayatkan dari seorang yang bernama Abdullah, maka Abdullah pasti Abdullah ibn al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Itu kaidah di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang imam masyhur di masanya, dan disebutkan bahwa beliau ini mengumpulkan segala sifat kebaikan. Subhanallah. Hanya saja beliau bukan sahabat. Ya. Semua pintu ibadah pernah beliau ketuk. Beliau kuat di dalamnya. Ini Imam Ibn al-Mubarak. Ya, disebutkan dari keberkahan ayahnya Al-Mubarak. Al-Mubarak ini katanya dia dulu seorang budak, kemudian dia bekerja di kebun. Oleh tuannya dikatakan, kamu, saya lupa apakah kebun korma atau kebun buahan tertentu. Maka suatu setelah berapa lama dia kerja, tuannya berkata, ambilkan buah yang muda atau yang sudah matang. Maka dia bawakan buah saja. Dicoba, kok seperti ini. Ya, katanya, saya enggak pandai membedakan. Masa sudah sedemikian lama kamu kerja enggak pandai membedakan antara yang matang dan yang belum matang. Kata Al-Mubarak, saya diperintah menjaga saja, tidak diperintah memakan. Karena itu saya enggak pernah memakan sama sekali dari kebun ini. Maka dikenal beliau dengan kejujuran. Ya. Sampai seorang qadhi di masa itu, dia punya anak perempuan, seorang yang dikenal dengan kesalihan, sudah dilamar oleh orang-orang besar, dilamar oleh banyak orang. Ayahnya belum mau menikahkannya. Dia ingin mencarikan orang yang lebih saleh. Setelah dia dengar kisah Al-Mubarak ini, dia nikahkan dengan Al-Mubarak. Iya. Lahirlah anaknya Abdullah ibn al-Mubarak. Memang timbangan berpikir di banyak manusia di masa ini berbeda dengan orang-orang yang kenal dengan agama, kenal kesalihan, arti sebuah ilmu, arti rumah tangga, arti kehidupan. Sebab sudut pandangnya berbeda. Akhirnya dari sudut pandang yang berbeda ini, ya, mungkin kisah seperti ini di masa ini adalah hal yang mustahil. Adalah hal yang apa? Mustahil. Iya. Nasallahu alafiyah. Semoga Allah memberikan afiat kepada kita semua dan selalu menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث يعني dari عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز bahwa عقبة بن حارث ini menikahi seorang perempuan, iya, anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Setelah menikah, fa'atat khumra'atun, seorang perempuan datang kepadanya. Sudah terjadi pernikahan, ya. Apa kata perempuan ini? Faqalat, inni qada arda'atu Uqbata wallati tazawwaj. Maka perempuan ini berkata, saya telah menyusui si Uqbah dan menyusui perempuan yang dia nikahi. Ya, rupanya mereka berdua saudara apa? Saudara susuan. Iya. Ini ucapan seorang perempuan. Iya. Faqala Uqbah, ma'alamu annaki arda'tini wala akhbartani wala akhbartini. Kata Uqbah, saya tidak tahu kamu telah menyusui saya dan kamu tidak beritahukan kepada saya. Dan ini tentunya masalah besar ya. Ya, sudah terjadi pernikahan. Ya, ini alhamdulillah baru saja nikah. Ya, belum lagi lama menikahnya. Coba kalau sudah lama menikah itu, ya, sudah apa namanya memiliki anak. Ya, maka akan lebih berat lagi. Maka di posisi yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka Uqbah ini pun dia segera menuju, menunggangi kendaraannya menuju ke Madinah. Dan Uqbah dari mana? Dari Mekah. Ya bayangkan. Dari Mekah begitu turun masalah ini, si perempuan ini mengaku bahwa dia dan istrinya saudara susuan. Langsung dia tunggangi kendaraan ke Madinah, melakukan perjalanan, melakukan rihlah. Tahu dari Mekah ke Madinah berapa hari? Hah? Nabi waktu haji wada, beliau dari Madinah 4 hari sebelum akhir Dzulqa'dah. Iya, dan tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi sekitar berapa hari? Sekitar 8 hari berkendaraan. Iya. Kalau di masa ini masya Allah, perjalanan paling jauh pun ya, gak sampai 24 jam ya. Yang paling jauh pun. Itu pun enak seorang berjalan. Kalau dia pakai apa namanya pesawat tentunya. Ya kalau seorang pakai kapal laut ya mungkin masih dapat beberapa pelosok yang berbulan-bulan di atas kapal laut ya. Tapi secara umum lebih mudah daripada masa dahulu. Bersama dengan itu, mereka perlakukan perjalanan 8 hari. Ini bukan sembarangan orang berjalan. Iya. Tidak ada rambu-rambu jalan waktu itu. Iya. Ke kota ini, ke kota itu. Dia harus pandai tahu jalanan. Kemudian mengerti ya bagaimana menggunakan bintang sebagai petunjuk di malam hari, petunjuk jalan. Iya. Tapi segera sekali beliau menunggangi kendaraan. Fasa'alahu, maka Uqbah bin Al-Harith bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa wa qad qil. Ya bagaimana lagi? Telah diucapkan. Ya, maksudnya engkau ingin berbuat apa lagi? Itu sudah terucap bahwa dia menyusui kamu. Sudah selesai bahwa kalian berdua adalah apa? Saudara sesusuan. Iya. Baik. Ini kalimat dari Nabi, kaifa wa qad qil. Ini luar biasa ya. Ringkas. Tapi di dalamnya terdapat penetapan sebuah kaidah besar. Ya, yang diterangkan dalam hadis da ma yuri ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu itu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Iya. Fa faraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairahu. Maka Uqbah pun ya melakukan firaq dengan istrinya ini, bukan menceraikan ya, sebab memang nikahnya tidak syah, makanya namanya adalah apa? Firaq, bukan talak namanya. Tadi pembahasan nikah beda talak ya, fasikh, firaq itu ahkam, hukum-hukum syar'i. Ya, orang Indonesia taunya cuman cerai aja, talak ya. Padahal itu ahkam, berbeda ketentuannya di hukum fikih. Wa nakahat zawjan ghairahu. Dan istrinya, bekas istrinya itu akhirnya nikah lagi dengan apa? Orang lain. Iya. Baik. Pelajaran yang kita petik di sini dari uraian Imam Al-Bukhari, kita ambil pelajarannya bagaimana rihlah dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, bahkan sudah berlalu bersama kita rihlah sebagian sahabat lakukan perjalanan satu bulan untuk satu hadits saja. Satu bulan untuk satu hadits. Iya. Dan ini pula yang berjalan di kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Padahal waktu itu keadaan sangat sulit, enggak sama dengan di masa ini. Iya. Seorang melakukan perjalanan penuh dengan bahaya. Terik matahari di siang hari, gurun pasir. Ya. Kekhawatiran di jalan dari perampok, binatang buas. Dia mendatangi tempat-tempat yang terjal, berbahaya. Menelusuri hutan-hutan, lembah, sungai. Ya. Macam-macam yang dihadapi. Ini kalau dia satu jazirah. Kalau dia dari kota lain, dia akan menyeberangi lautan. Dari menyeberangi lautan, sebab wilayah kaum muslimin sudah meluas setelah masa para sahabat. Bukan hanya di satu jazirah sudah menyeberang, melewati lautan-lautan. Dan mereka melakukan perjalanan-perjalanan menuntut ilmu. Itulah yang dilakukan oleh salaf. Karena itu andai kata, sebagian ulama berkata, andai kata bukan karena rihlah ahli hadith mengumpulkan hadith Rasulullah, maka tidak akan terkumpul hadith-hadith itu, tidak akan sampai hadith-hadith itu kepada kita. Ya, bayangkan ya, kita sedemikian asyiknya di masa ini kita baca dari Imam Al-Bukhari. Ya. Dan kita tidak tahu Imam Al-Bukhari ini sekarang gurunya Muhammad bin Muqatil dari Maru, berada di wilayah Khorasan, sekarang masuk di itaran Iran. Guru sebelumnya Muhammad bin Bashar, orang Basrah, sekarang masuk di wilayah Irak. Ada Basrah, ada Kufah, di tengahnya Wasit. Iya. Masuk di wilayah Irak. Ada gurunya orang Mekah, orang Medina, macam-macam guru beliau. Perhatikan bagaimana jasa mereka karena perjalanan menuntut ilmu itu. Iya. Karena itu para a'immah yang menjadi panutan di tengah manusia itu kebanyakannya adalah orang-orang yang banyak melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya, betul ada para ulama tidak melakukan perjalanan karena di negerinya sudah lengkap para ulama. Ya. Jadi dia melakukan perjalanan kemana lagi dia berjalan? Di negerinya sudah ada apa? Para ulama. Tapi kalau di negeri tidak ada dari orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu yang dia apa namanya cari, maka dia lakukan perjalanan. Itu pun kalau ada ilmu tersebut dan ada yang mengajarkannya, para ulama kita juga masih melakukan perjalanan, cari lagi ke guru-guru lain supaya lebih kuat lagi ilmunya, lebih kuat lagi ilmunya. Tidak mencukupkan diri dari seorang guru. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadith ini terdapat pelajaran bahwa saksi itu untuk terkait dengan kehususan pada perempuan itu boleh dengan satu saksi seorang perempuan. Itu cukup. Iya. Karena itu kalau misalnya seorang perempuan dikatakan oleh suaminya bahwa ini ada aibnya, ada cacatnya, maka cukup dilihat oleh seorang perempuan, dia memberi saksi, maka itu diterima. Itu diterima. Dan memang di pembahasan persaksian di peradilan, saksi itu terbagi empat. Ada suatu kasus harus empat saksi, yaitu di pembahasan had pezina. Seorang kalau dituduh berzina, itu hanya boleh dijatuhkan padanya hukum seorang pezina dengan terpenuhi empat saksi yang menyaksikan, atau si pezina itu sendiri mengakui perbuatannya. Ya, mengakui ya, bukan dipaksa mengaku. Iya, bukan dipaksa mengaku. Jangan sampai ada orang dipaksa mengaku, kayak pernah terjadi dulu. Dipaksa mengaku, setelah dia mengaku baru dirajam. Ini perbuatan orang-orang jahil saja. Iya. Sebab Nabi ketika didatangi oleh seorang atau dua orang, yang pertama berkata, ya Rasulullah, anakku berzina dengan istri orang ini. Jadi anaknya sudah mengaku berzina dengan istri orang ini. Maka Nabi jatuhkan ketentuan, anak muda ini belum menikah. Maka Nabi perintah supaya dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Dan untuk istri orang ini, dia sudah istri orang ya. Kalau perempuan sudah menikah, berzina, hukumnya apa? Dirajam. Ya, tapi Nabi perintah kepada seorang sahabat bernama Unais. Ya Unais, ugdu ila imra'ati hadha, fa'ini'tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku berzina, maka rajamlah dia. Disuruh mengaku dulu. Kalau dia tidak mengaku, tidak ada hukum atas dia. Sebab mungkin saja anak muda ini bohong, berzina dengan perempuan tersebut. Mana saksinya? Iya. Tapi kalau dia mengaku zina, sepanjang dia sudah mengaku, dia sendiri sudah kena hukum. Tapi si perempuan belum tentu. Ya, tunggu, kalau dia mengaku, iya, dirajam. Ada empat saksi, dirajam. Jelas ya? Maka itu selamanya ketentuan syariat. Ya, ketentuan syariat. Karena itu tafaqquh dalam agama penting. Jangan seorang mengandalkan semangat saja. Iya. Apalagi di masa fitnah. Hanya sekadar semangat, tidak ada fikih dalam agama, pasti dia akan jatuh dalam banyak kekeliruan. Itu mesti. Ya, sebab dengan timbangan apa dia menimbang? Baik. Jadi ini yang pertama ya, kalau seorang berzina harus ada empat saksi. Ini saksi yang diperlukan untuk persaksian. Kemudian ada kasus boleh tiga saksi. Diperlukan tiga saksi. Ini kalau ada orang kaya, dia mengaku fakir. Iya. Ada orang kaya, tiba-tiba dia mengaku fakir, kena hutang, apa dia berutang, atau kena musibah, habis seluruh hartanya. Maka ini diterima apa yang dia ucapkan kalau dipersaksikan oleh tiga orang. Yang ketiga, ada yang cukup dengan dua saksi. Tapi dua saksi laki-laki saja diterima. Ini khusus di hukum-hukum had yang lainnya, seperti had mencuri, had peminum khamar, iya, dan semisalnya. Kalau ada yang bersaksi dua orang ini minum khamar, itu cukup untuk dijatuhkan hukum kepadanya, dicambuk 80 kali. Iya. Baik. Atau ada yang dua orang bersaksi bahwa si fulan mencuri harta yang tersimpan, terjaga lebih dari 1/4 dinar, maka dipotong tangannya dengan dua saksi. Padahal yang terkait dengan harta dan jual beli, itu diterima dua saksi laki-laki, dan boleh juga satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki dan dua apa? Perempuan. Jadi perempuan diterima saksinya, itu di masalah kalau dia bersaksi tentang harta atau di dalam jual beli, di dalam muamalah. Iya, tapi dia menggantikan dua laki-laki, dua orang perempuan menggantikan satu laki-laki. Jadi perempuan di sini adalah 1/2 dari laki-laki. Dan ini hukum khusus di pembahasan ini. Sebab di pembahasan fikih, semua hukum syariat antara laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan adalah apa? Adalah sama, kecuali dalam 5 pembahasan. Kecuali dalam 5 pembahasan, Di lima pembahasan ini, perempuan adalah seperdua dari laki-laki. Ya, pembahasan yang pertama di pembahasan saksi ini tadi, laki-laki satu orang, perempuan harus dua menggantikannya. Pembahasan yang kedua di pembahasan akikah. Kalau anak laki-laki lahir, berapa ekor kambing? Dua ekor kambing. Anak perempuan? Satu ekor kambing. Pembahasan yang ketiga di pembahasan apa? Hah? Di pembahasan warisan. Ya, lidzakari mithlu haddil unsayain. Laki-laki dapat dua bagian perempuan. Dua bagian perempuan. Jadi kalau ada harta, ya, seorang meninggal, seorang ayah meninggal, dia tinggalkan satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka anak laki-laki dapat 2/5 dan tiga anak perempuan masing-masing dari mereka dapat 1/5. Jadi laki-laki dua kali bagian apa? Perempuan. Ya, ini warisan. Sudah berapa tadi? Hah? Sudah tiga. Sebentar. Saksi, akikah, warisan. Kemudian yang keempat, dalam al-itiq, pembebasan budak. Kalau budak laki-laki dibebaskan, satu budak laki-laki dibebaskan, itu disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, setiap bagian dari tubuhnya sudah lepas dari api neraka. Dan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya kelihatannya hadisnya ada pembahasan, saya enggak terlalu ingat sekarang. Disebutkan kalau dua budak perempuan dibebaskan, baru dia dapat pembebasan dari api neraka. Jadi pahalanya sama, pembebasan dari api neraka. Tapi budak laki-laki satu dan budak perempuan dua. Nah, ini di apa namanya akikah? Di pembahasan itik. Ya, kemudian pembahasan yang keberapa? Yang kelima di pembahasan diyah. Di pembahasan diyah. Jadi dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, itu seperdua dari dia laki-laki. Kalau laki-laki dibayar 100 ekor unta, perempuan 50 saja. Jelas ya? Ini lima pembahasan. Ada yang menyebutkan di pemberian juga kalau anak orang tua mau beri pemberian kepada anaknya, ada laki-laki dan perempuan, maka adilnya laki-laki dua kali pembagian perempuan. Tapi ini diikutkan di pembahasan warisan saya. Jadi semuanya lima pembahasan. Ini kaidah umum disebutkan oleh banyak dari masyayikh kita. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Mulakhas Fiqih. Dan ini juga disebut oleh Syekh Ibn Aqil rahimahullah. Dan beliau meringkas lima orang ini dalam dua bait syair. Ini supaya mudah untuk mengingat. Kalau hafal dua bait syairnya, gampang mengingat lima kondisi perempuan hukumnya seperdua laki-laki. Iya. Beliau susun dalam dua bait syair. Kata beliau, ta'ti alan misfi fi khamsi masailiha ma'lumatin ma'lumatin lidawil albabi wal hidati itkun aqiqatuha afwan itkun syahadatun mirathun aqiqatuha thumma diyatu fakut khamsan ala nasaki. Ya, jadi mudah mengingat kalau hafal dua bait syairnya. Ya, baik, itu pembahasan saksi untuk harta ya. Jadi perempuan boleh mewakili, dua orang perempuan boleh mewakili seorang laki-laki. Dan di satu keadaan, satu saksi perempuan cukup diterima, yaitu pada hal-hal yang merupakan kekhususan perempuan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? Perempuan. Iya, itu cukup dengan satu perempuan. Seperti tadi dalam masalah menyusui atau masalah aib. Sebab aib pada nikah itu bisa menyebabkan perempuan itu difasakh nikahnya. Iya, maka kalau dianggap ada aib misalnya, dia ada punya aib begini tertentu misalnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya kecuali sama perempuan, maka cukup satu perempuan melihat dan diterima persaksian seorang perempuan. Iya. Baik. Ini sebenarnya saya sudah meluas ya menjelaskan masalah saksi, masalah ya. Perlu di saya ingin memberikan gambaran bahwa pembahasan-pembahasan ilmu itu banyak. Pembahasan-pembahasan fikih, ilmu itu banyak. Ya, kalau orang tidak punya target yang bagus, kurang serius, apalagi masuk dalam urusan-urusan yang tidak ada gunanya, hal yang sia-sia, atau perkara yang bukan urusan dia. Ya. Ada sebagian perkara terjadi di kondisi dakwah, itu bukan urusan mad'u. Itu urusan ustad-ustad kadang. Ada sebagian urusan dakwah bukan urusan ustad-ustad, itu urusan para ulama. Iya. Jelas ya? Maka seorang kalau dia bukan tempatnya dia masuk di situ, ya hendaknya dia bacakan untuk dirinya ucapan seorang penyair atau kalimat dalam bahasa Arab. Ya, suatu perumpamaan beredar, "Laisa hadha bi ushyuki fadruji." Bukan ini sarang engkau. Pergilah kamu cari sarang yang benar. Ya. Sebab orang tinggal di tempat yang cocok untuk dia. Hal yang merupakan haknya dia masuk. Padahal hal yang tidak ada hak dia masuk, ya, kebanyakannya seorang tidak mendapat kemanfaatan. Bahkan banyak yang memperoleh dosa, membuat apa namanya ketidaktenangan, bahkan menjadi sebab inhirafat waliyadzubillah. Nah, maka perlu seorang beretika, beradab dengan adab-adab ilmu agar supaya diberkahi dari ilmu yang dipelajari. Iya. Baik. Dan terdapat ketundukan para sahabat terhadap keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah ciri keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidaklah demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara kalian. Iya. Padahal hal yang mereka berselisih, mereka bertikai di dalamnya. Kalau sudah ada keputusanmu, mereka tidak menemukan rasa berat di dalam diri mereka, dan mereka tunduk menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Itulah sifat orang yang beriman. Itu sifat seorang mukmin. Dan di ayat yang lain Allah firman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, kemudian di bab yang ke-27, bab berikutnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Bab tanawwi fil ilm." Bab bergantian saling mewakili di dalam menuntut ilmu. Ya, di sini beliau bawakan salah satu metode solusi seorang dalam belajar. Jadi kalau dia tidak bisa hadir setiap hari dan dia punya kawan seorang penuntut ilmu, bergantian. Ya, kawannya turun belajar, dia di rumah. Kawannya tidak turun, dia yang turun. Begitu kembali, mereka memberikan faedah. Pelajaran apa yang diambil hari ini. Atau diberikan catatan. Ini di masa dahulu ya, bagaimana mereka semangatnya dalam belajar, tidak melewatkan ilmu itu. Iya, tidak melewatkan ilmu tersebut. Sebab kadang sebuah majelis kalau sudah terjadi, apa yang dibicarakan di majelis itu, ya siapa yang tahu kalau dia tidak hadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Ya. Mungkin di masa itu orang-orang sangat kuat semangatnya, kuat hafalannya, sehingga mereka tidak diberi kemudahan seperti kemudahan di masa kita. Ya, karena kita di masa ini hafalan kita kacau balau. Ya. Hafalannya apa namanya? Banyak bocor-bocornya. Ya, mungkin kalau kita hidup di masa Imam Al-Bukhari, kita ini masuk di golongan rawi-rawi yang dhaif. Atau ditinggalkan haditsnya. Ya, karena hafalan kita yang lemah ini, Allah beri anugerah kepada kita ada Imam Al-Bukhari yang lain. Ya, itulah alat-alat perekam. Ya. Canggih, bisa merekam semua. Ya, tapi diberi kemudahan muncul kemalasan yang lainnya. Bukan itu ada rekamannya, gampang saya bisa hadir. Nanti saya cari rekamannya. Nah, itu sering terjadi sekarang. Ya. Ada ceramah begini. Oh, biarkan aja dulu. Saya masih sibuk. Nanti saya cari rekamannya. Ya. Kalau dapat ya alhamdulillah, tapi kalau enggak dapat bagaimana? Tidak dapat bagaimana? Nah, dan dia luput mengambil ilmu itu langsung dari guru. Ya, dia luput dari kebaikan hadir langsung di majelis ilmu. So, kalau dia dengar dari kaset itu beda. Pahala dia dapatkan langsung hadir di majelis ilmu tersebut. Ya. Kalau dia hadir di majelis sambil merekam, ah itu baru bagus. Ya. Pulang dia murojaah lagi, dia ulangi lagi. Ah itu lengkap. Ya. Baru penuntut ilmu namanya. Tapi kalau pergi hanya titip rekaman, ya. Ini ada sisi kebaikannya, cuman membawa kepada akhlak malas. Dan ini tidak cocok untuk seorang penuntut ilmu. Ya. Umur itu terus berjalan, masa terus berkurang. Setiap hari berlalu, umur kita sudah berkurang. Ya. Ajal kita sudah dekat. Tiap kali hari berlalu. Karena itulah dimanfaatkan sebaik mungkin hari-hari tersebut. Ya, tapi kalau misalnya seorang apa namanya, tidak punya fasilitas, maka di sini diberikan bagaimana keadaan umat terdahulu. Ya, kejadian di kalangan para sahabat, mereka tanawub, saling apa namanya bergantian dalam berangkat menuntut ilmu. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, beliau bawakan sebuah hadis di sini. Al-Bukhari haddatsana Abu Yaman, nama beliau Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Syu'aib, nama lengkap beliau Syu'aib bin Abi Hamzah. Dan Abu Hamzah namanya Dinar. Ya, di sini sering memakai akhbarana Abu Yaman, sebab Syu'aib ini biasanya kalau orang meriwayatkan dari dia, itu orang-orang cuman membaca bukunya, riwayatnya. Ya, dia baca riwayatnya, dianya hanya mendengar. Dia tidak mau membaca hadis sendiri. Ya, dia dengar, dia katakan iya benar itu riwayatku, atau dia diam menunjukkan dia setuju. Makanya orang-orang meriwayatkan darinya pakai kata akhbarana, mengabarkan kepadaku. Isyarat bahwa si murid baca ke guru, bukan guru yang bicara ke murid. Dan ini sudah berlalu ya di apa namanya awal pembahasan kitab ilmu ini. Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, nama lengkap beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Ini seorang imam, disepakati akan keimaman mereka, akan keimaman beliau. Ha, ini kode ya dalam riwayat. Ha itu, ha artinya tahwil, perpindahan sanad. Qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Wahab, berkata Abu Abdullah yaitu Al-Bukhari dan berkata Ibnu Wahab, ini muallaq, sebab Al-Bukhari tidak meriwayatkan langsung dari Ibnu Wahab dengan perantara. Dan Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Al-Misri. Iya. seorang ulama Mesir yang digelari sebagai Diwanul Ilm, diwannya ilmu. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Laits bin Sa'ad, ya, rahimahullah. Ibn Wahab ini ada kisah menarik, ya. Beliau diperselisihkan. Jadi murid Imam Malik yang paling senior, paling kuat hafalannya itu siapa? Nah, itu ada beberapa pendapat. Di antara pendapat ada yang mengatakan Ibn Wahab, di antara yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Maka ada yang mengeritik Ibn Wahab ini di majelis Imam Malik, kadang dia ngantuk-ngantuk, tidur-tidur. Iya. Maka dijawab oleh para ulama bahwa itu tidak ada masalah. Sebab Muwatta Imam Malik dia sudah hafal di luar kepala, dan Muwatta Imam Malik dia sudah dengar berulang kali. Karena itu dia ngantuk-ngantuk enggak ada masalah. Ya, kalau kita yang ngantuk-ngantuk itu yang masalah. Baik. Kata beliau, akhbarana Yunus. Ya. Yunus bin Yazid Al-Aili. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim, itulah Az-Zuhri tadi, ya. Kadang disebut Az-Zuhri, kadang disebut Ibn Shihab. An Ubaidillah bin Abdullah Ibn Abi Thawr, An Abdullah bin Abbas, An Umar radhiyallahu anhum. Abdullah bin Abbas dari Umar. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Qala kuntu ana wajarun li minal ansar fi baiti atau fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awali al Madinah. Kata Umar, adalah saya dan tetanggaku dari orang-orang Ansar. Orang Ansar ini dan Umar itu tinggal di awali Madinah. Ya, awali itu sudah umum di banyak tempat, kalau disebut awali dia di ujung kota itu, seperti awali Mekah, awali Madinah, nah, itu dia di ujung kota tersebut. Nah, ini jauh ya tempatnya. Jadi waktu itu Umar dan tetangganya tinggal di awali, iya, di Bani Umayyah bin Zaid, tempatnya Bani Umayyah bin Zaid, iya. Kata beliau, wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bergantian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tempatnya jauh. Iya. Tiap hari itu berat sekali. Yanzilu yawman wa anzilu yawman. Kata Umar, tetanggaku ini dia turun sehari dan saya turun sehari, bergantian. Iya. Kata beliau, faida nazaltu jiituhu bi khabari dalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Maka kalau saya turun, kata Umar, saya datang dengan berita pada hari itu tentang turunnya wahyu atau selainnya. Misalnya turun ayat ini, turun surah ini misalnya. Ini luar biasa ya. Keadaan para sahabat. Semangat mereka terhadap ilmu. Padahal ini Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Iya. Dan dimaklumi bahwa mereka semuanya masuk Islam, Umar, Abu Bakar, masuk Islam dalam keadaan umurnya sudah tua. Tapi bersamaan dengan itu, luar biasa mereka di dalam mempelajari ayat-ayat dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu itulah agama dan itulah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Ya, berbeda dengan kita ya, Al-Quran Masya Allah ada di depan kita, bisa kita baca, ya. Alhamdulillah dimudahkan untuk dihafalkan, ya. Seorang pun kalau dia sulit membaca Al-Quran, bisa dia latih dirinya. Iya, bisa dia latih dirinya. Saya pernah lihat di Yaman itu ada anak baru. Nah, Yaman dia bacanya tidak terlalu fasih membaca Al-Quran. Ya. Tapi dia punya semangat. Kalau dia membaca, dia bawa tape rekaman, ya, dia dengar qari tersebut, dia ikuti bacaannya. Masya Allah, sampai bagus dia membaca. Ya. Ini dia manfaatkan dari fasilitas yang ada, ya, untuk tambahan kegiatannya. Nah, ada yang mengajarinya Al-Quran di sana, ada yang mengajarinya membaca. Ya, tapi seorang kalau dia punya tambahan kegiatan lebih mempercepat perkembangan ilmiahnya, maka itu hal yang hendaknya dia jaga, dia perhatikan. Kata beliau, faida nazal tujituhu bi khabari dzalikal yawm minal wahyi wa ghairihi. Kalau saya turun, kata Umar, saya datang pada hari itu dengan membawa berita wahyu yang turun atau selainnya. Wa idza nazala fa ala misla dzalik. Demikian pula tetanggaku, kalau dia turun, dia melakukan hal yang sama. Iya. Jadi namanya, karena dia delegasi, seorang yang menjadi wakilnya, maka dia tentunya harus bawa berita yang valid. Ya, jangan sampai ya dia bawa ayat sepotong saja, ya, atau haditsnya juga tidak lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka dalam menuntut ilmu itu, Masya Allah, cara mereka dan luar biasa ketekunan mereka. Ya, kata beliau, fanazala sahibil ansari yawma naubatihi fadaraba babi darban syadidan. Maka kawanku orang Ansar ini, ya, tetanggaku ini, dia turun di hari gilirannya, dia turun, tiba-tiba dia balik, dia ketuk pintuku, dia pukul pintuku dengan pukulan yang sangat keras. Ini bukan lagi mengetuk, mukul pintu. Ya. Maka kagetlah Umar. Faqala athammahu. Umar bertanya, musuh itu ada? Sudah datang musuh itu? Maksudnya mereka waktu itu dikabarkan akan ada musuh yang menyerang Madinah. Maka Umar menyangka bahwa ini musuhnya sudah apa? Sudah datang, makanya dia diperingatkan. Kata Umar, fafazi'tu fakharattu ilaihi. Saya pun kaget, segera saya keluar kepadanya. Faqala, maka orang Ansar ini berkata, qad hadatha amrun azim. Telah terjadi perkara besar. Iya. Telah terjadi perkara besar. Nah, apa perkara besar ini? Qala, fadakhaltu ala Hafsah, fa idza hiya tabki. Kata Umar, saya pun masuk menjumpai Hafsah, yaitu putrinya Hafsah bintu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha. Nah, Hafsah sedang menangis. Fakultu, maka kata Umar, talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mentalak kalian semua, istri-istrinya? Sebab ini berita perkara besar yang turun ini, itu tersebar berita bahwa Nabi mentalak apa? Istri-istrinya. Iya. Beliau mentalak istri-istrinya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perkara besar? Iya. Kan kalau talak cari aja istri yang lain. Ya, harus diketahui ya bahwa istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Jelas ya? Kalau terjadi perkara yang seperti ini, itu masalah umum untuk kaum muslimin. Nah, ini juga menunjukkan keadaan para sahabat dari penghormatan mereka terhadap Nabi dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Umar bertanya, kepada Hafsah, apakah Rasulullah mentalak kalian semua? Qalatlah adiri. Hafsah menjawab, saya tidak tahu. Kata Umar, thumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, maka saya pun masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana qa'im, maka saya berkata dalam keadaan berdiri, atallaqta nisa'ak? Apakah engkau mentalak istri-istrimu? Qala la. Maka Nabi menjawab, tidak. Faqultu Allahu akbar. Maka Umar menjawab, Allahu akbar. ya, beliau bertakbir gembira. Karena itu tidak terjadi. Ini kisah panjang sebenarnya ya. Kisahnya panjang, cuma diringkas di sini di dalam riwayat ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, karena Imam Al-Bukhari hanya membawakan pendalilan bagaimana Umar dan tetangganya bergantian dalam apa? Menuntut ilmu. Dan ini kisah, kisah luar biasa. Kalau dibaca kisah panjang. Iya. Dan dia yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada kalian sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Ini masalah menyebar-nyebar berita. Iya. Berita itu dua macam. Ada berita menggembirakan. Dan ada berita apa? Hah? Mengkhawatirkan. Berita menggembirakan itu tidak semuanya layak untuk disebarkan. Dan berita yang menyedihkan pun tidak semuanya layak untuk disebarkan. Maka ketika terjadi masalah ini, bahwa Nabi terdengar mentalak istri-istrinya, ini berita apa ini? Menggembirakan atau mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan. Istri-istri Nabi sudah menangis. Dan Umar ketika turun di riwayat yang panjang, dia cari orang di masjid, dia hanya ketemukan orang di sudut-sudut masjid menangis. Iya. Ini masalah besar waktu itu. Tapi langsung tersebar sedemikian rupa. Maka turunlah ayat menegur. Iya. Turun ayat menegur. Harusnya bagaimana kalau ada berita? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Ulil amr orang yang pandai menimbang. Iya. Kemaslahatan, hal yang baik. Nah, itu yang menimbang. Jelas ya? Maka dalam hal yang seperti ini, kadang terjadi sebuah masalah, begitu diangkat, begitu orang-orang jahil berbicara, orang-orang yang tidak berilmu berbicara, masalahnya tambah besar. Benarnya tambah kusut. Iya. Tapi kalau dikembalikan kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, akan tampak nanti solusi di belakangnya. Iya. Karena itu beda komentar-komentar, ucapan-ucapan para ulama menanggapi fitnah dengan komentar para juhal, orang-orang jahil. Ya, dan ini kaidah pada semua fitnah. Kaidah pada semua fitnah. Sebab orang-orang yang berilmu, ya, mereka memandang dengan pandangan ilmi. Pandangan ilmu. Ya. Bukan pandangan ingin menjatuhkan, ada masalah pribadi, atau dendam, atau hasad, atau selainnya. Dan mereka memandang dengan pandangan ilmu. Sehingga keluarlah dari lisan-lisan mereka hal yang baik. Ya, solusi-solusi yang baik. Dan ini perkara penting untuk diperhatikan. Demikian pula pada kejadian ini. Kejadian yang menimpa di masa para sahabat ini. Dia tersebar berita bahwa Nabi mentalak istrinya. Padahal Nabi tidak mentalak. Beliau hanya melakukan ila selama satu bulan. Dan ila itu adalah hak suami. Dia bersumpah misalnya tidak mau mendekati istrinya. Iya. Untuk memberi pelajaran. Dan semisal dengan itu, enggak ada masalah. Itu diizinkan, yang penting enggak boleh lebih dari 4 bulan. Enggak boleh lebih dari 4 bulan 10 hari atau 10 malam. Iya. Itu ila, dan Nabi hanya 1 bulan melakukannya. Dan Nabi tidak mentalak istri-istri beliau, sebab ila bukan talak. Itu hanya sumpah tidak mendekati apa? tidak mendekati istri. Baik. Jadi ini diantara pelajaran yang kita petik di belakang hadis ini. Iya. Dan ini pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini memang dari di dalam menyebarkan berita itu memang dipegang oleh para ulama dan para umara. Orang-orang yang berwenang saja yang berhak menyebar. Iya. Apakah terkait dengan masalah agama atau masalah dunia? Lihat aja masalah dunia, seberi contoh kita hidup di alam sekarang ini, ya, dari masalah kriminal, kejadian-kejadian yang tidak baik di tengah manusia, begitu disebarkan, ya, ditayangkan di layar-layar televisi, akhirnya semua orang menjadi apa? Menjadi tahu. Dan di belakangnya terdapat banyak masalah besar. Terdapat banyak masalah besar. Iya. Dan ini tidak diperhitungkan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang kurang akalnya, apalagi orang-orang yang memang maksudnya dia berniat jelek. Iya. Coba perhatikan itu tontonan acara kriminal. Kalau ada yang melakukan tindakan kriminal, dibahas bagaimana cara dia melakukannya, dari mana dia mulai, kadang ada ulangan dari perbuatan tersebut. Iya, ini dianggap baik oleh orang-orang ini, tapi dasar akalnya kurang, ya, hanya kejar tayang saja, cari berita untuk bisa dijual, ya. Dia tidak berpikir ini tayangan ditonton juga oleh orang-orang yang ada di kampung sana, di gunung, di desa, ya, orang-orang yang tidak pernah mengenal yang seperti itu, ya, begitu dia lihat, oh bagus juga ini cara, ya, ya, mungkin saya cocok praktekkan di sini. Cuman ini si pencuri dia kelirunya karena begini, nanti saya perbaiki, ya. Kita buat metode baru. Ini secara tidak langsung mengajari masyarakat mencuri. Itu kalau tayangan mencuri, membunuh, ya, pemerkosaan dan sebagainya. Naudzubillah. Ya, karena itu terjadi kejadian-kejadian lebih dahsyat lagi. Nah, jelas ya. Makanya hal-hal yang seperti ini itu memang harusnya menimbang, ya, ulama atau umara. Orang yang berwenang. Ya. Tatkala masuk di dalamnya orang-orang jahil, orang-orang yang tidak pantas berbicara, itulah sumber keributan. Termasuk di dalam masalah agama. Termasuk di dalam masalah agama. Ya, jangan kira semua pembahasan agama itu si ustadz ini layak berbicara. Si ustadz fulan layak berbicara. Enggak semua ustadz bisa berbicara. Iya. Dia baru mampu baca kitab saja, ya. Kemudian paham sebagian dari perkara agama, ya, mau jadi Syekhul Islam di depan, ini tidak cocok. Seorang harus tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia masuk hal yang bukan urusannya dia masuk di dalamnya. Ya, perhatikan ketika terjadi bid'ah qadariyah di Basrah. Iya. Ulama Basrah, Yahya bin Ya'mur, Abdurrahman bin Humaid Al-Himyari, ini dua orang ulama di masa itu. Ketika terjadi itu fitnah Qadariyah di Basrah ini, padahal bid'ah Qadariyah bid'ah yang sangat jelas. Bid'ah yang sangat jelas. Bersamaan dengan itu, mereka tidak langsung berbicara. Iya, mereka tanya kepada siapa? Kepada sahabat. Dua orang ini dari Basrah melakukan perjalanan untuk haji atau untuk umrah, menjumpai sahabat. Dan Allah menakdirkan mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang kasih keputusan. Ketika terjadi bid'ah dzikir jamaah, dan ini bid'ah amaliyah yang pertama dalam sejarah Islam di Kufah, dzikir berjamaah. Abu Musa al-Asy'ari melihat kejadian itu di masjid. beliau ingkari dalam hatinya. Iya. Dan siapa yang tidak kenal Abu Musa al-Asy'ari? Dari ulama sahabat. Ingat, saya katakan dari ulama sahabat Abu Musa, bukan sembarangan Abu Musa ini. Dan Abu Musa al-Asy'ari pernah diutus oleh Nabi sebagai duta besarnya ke Yaman. Iya, orang yang diutus sebagai duta besar ke Yaman, kira-kira Nabi mengutus orang sembarangan? Bersamaan dengan itu Abu Musa tidak mengomentari, tidak langsung menegur orang itu di majelis, padahal dia mengingkari. Dia mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Ibnu Mas'ud yang lebih berilmu, lebih tua dari ia, lebih berilmu, lebih tua dari ia. Iya. Karena itulah banyak dari hal-hal yang terkait dengan ilmiah, apa namanya, kadang seorang berlebihan di situ. Bukan tempatnya dia masuk, dia masuk ke dalamnya. Iya. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi itu, banyak orang-orang, banyak Syekhul Islam baru yang muncul. Ya. Dan inilah yang berbicara. Dan kalau dia berbicara seperti itu, dia membawa petaka bagi umat. Membawa petaka bagi umat. Seorang yang sayang kepada umat, harusnya dia menjaga umat dari hal yang membahayakannya. Iya. Kalau dia tahu, kalau dia berbicara dalam sebuah masalah menimbulkan bahaya, maka dia tutup masalah tersebut. Dia tidak memberikan suatu hal yang membahayakan bagi umat Islam. Iya. Maka ini kaidah-kaidah jelas di dalam hadith-hadith, di dalam pendalilan-pendalilan. Iya. Di dalam pendalilan-pendalilan. Cuma perlu pengamalan dan perlu seorang ada kesabaran, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilmu itu jangan dikenal bentuknya saja, dipelajari hakikat dari ilmu, diamalkan dari ilmu tersebut, ya, supaya membawa kebaikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Iya. Baik. Jadi itu sirah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka menjadi menanggapi masalah-masalah yang terjadi, dikembalikan kepada ahlul ilm, kepada orang yang dianggap ulama, agar supaya mereka yang berbicara memutuskan. Iya. Wallahul musta'an. Baik. Selesai bab ini. Sudah jam 5. Bagaimana, mau dilanjutkan? Dilanjutkan. Baik, saya baca satu bab lagi ya. Kalau ada pertanyaan, enggak apa-apa setelah itu. Wah, ini satu bab 3 hadis di dalamnya. Bisa 1 jam lagi. Baik, saya ringkas saja. Kata beliau rahimahullah, babul ghadab. Babul ghadab fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab marah dalam menasihati, di dalam mengajar, kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi. Iya. Sini beliau terangkan dari hal yang terkait dengan pengajaran. Guru itu kadang dia marah. Iya. Kalau dia marah, diberi dari makharij, dari hal yang baik, diberi udur dengannya, diberi mungkin diberi maksud yang terindah. Iya. Dan jangan membuka pintu berburuk sangka di dalam hal itu. Nah, apalagi kalau dia melihat hal yang dia tidak senangi. Iya. Baik, dan ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis dibawakan oleh Al-Bukhari, beliau menunjukkan masalah ini. Iya. Dan ini dalam menasihati dengan lebih tegas atau marah misalnya, itu kadang lebih mengena di hati kadang. Iya. Kadang lebih mengena di hati. Berbeda dengan dia memutuskan keputusan pengadilan. Ya, kalau di pengadilan enggak boleh dia memutuskan dalam keadaan marah. Karena itu telah syah dari Nabi, beliau bersabda la yaqbil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang yang menjatuhkan keputusan la yaqdil hakim, seorang hakim menjatuhkan hukuman dalam keadaan, menjatuhkan keputusan dalam keadaan dia marah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam ta'lim dan mu'idah itu boleh saja. Ya. Kalau memang itu diperlukan, dan tentunya di sini marah yang dimaksud adalah marah dia masih apa? Masih menguasai dan mengetahui apa yang dia bicarakan. Iya. Adapun kalau marah, marahnya sudah tidak tahu dia apa yang dia lakukan, maka ini masuk ke dalam hal yang tercelah. Jelas ya? Baik. Beliau bawakan tiga hadis. Hadis yang pertama, hadatsana Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan. Ya. Itu kaidah di dalam Sahih al-Bukhari. Kalau ada Muhammad bin Katsir meriwayatkan dari Sufyan, Muhammad bin Katsir al-Abdi, Sufyan itu pasti Sufyan bin Sa'id al-Thawri Abu Abdullah, Imam negeri Kufah. An ibni Abi Khalid. Ibn Abi Khalid namanya Ismail Al-Bajali Al-Ahmasi. An Qais bin Abi Hazim. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala. Qala rajulun ya Rasulullah. Ya. Berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, la akadu udriku salata mimma yutawwilu bina fulan. Ya Rasulullah, ya, saya hampir-hampir tidak bisa melaksanakan salat itu, mengerjakan salat sempurna, karena si fulan ini terlalu panjang kalau dia mengimami. Saking panjangnya dia sulit untuk sempurna. Subhanallah. Kata beliau, fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawma id. Kata beliau, maka saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah nasihat yang beliau sangat marah melebihi hari itu. Iya. Faqala, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, innakum munaffirun, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian membuat manusia lari. Faman shalla binnas falyakhaffif. Siapa yang salat mengimami manusia, siapa yang salat mengimami manusia, hendaknya dia memperingan. Baina fihimul maridha wadh-dha'ifa wadhal hajah. Karena di tengah jemaah yang hadir salat itu, di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Ini hadis agung ya. Terdapat di dalamnya etika, kaidah-kaidah. Ya sebenarnya banyak sih dari hadis-hadis sebelumnya juga. Ya kalau dibahas terlalu detail, memang banyak sekali dari uraian bisa diuraikan. Cuma saya berikan di sini dari faidah-faidah yang penting untuk hari-hari yang kita jalani sekarang ini. Ya, orang ini berkata, seorang lagi berkata, ya Rasulullah, saya hampir tidak sempurna sholat. Idrak ya, idrak itu dia mengerjakan sholat seluruhnya lengkap. Iya. Karena panjangnya si fulan mengimami. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa sholat itu tidak mesti panjangnya yang dilihat. Sholat yang bagus berjamaah, imamnya sangat panjang kalau dia menjadi imam. Masya Allah, ini menjadi imam dia baca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, ya. Surah Ali Imran di rakaat kedua. Ya Masya Allah ya, Masya Allah. Ya mau makan berapa jam? Ya, dia baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, ya. Surah Ali Imran rakaat kedua. Kalau dia sholat apa namanya duhur saja, mungkin masuk asar baru selesai sholat. Ya kalau subuh, insya Allah sudah keluar waktunya ya. Ya juga maghrib. Kalau isya ya lumayan lah, sekaligus qiyamul lail. Ya, maka ini memperpanjang harus dilihat keadaan yang di belakangnya. Maka itu pun si seorang imam. Iya, dia kalau dia imam panutan, dia berpikir lebih panjang ke depan. Apalagi dia panutan di tengah manusia, terkait pada dirinya banyak orang, iya, di belakangnya banyak orang. Ketika dia berbuat sesuatu, dia jangan berpikir dirinya sendiri, dia berpikir orang lain. Iya. Dan memang pemimpin seperti itu keadaannya. Dia dijadikan sebagai pelindung. Kata Nabi, innamal imamu junnah. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, tameng. Dia melindungi. Iya. Maka dia lihat kondisi orang yang di belakangnya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Cara yang paling bagus kalau mau ingin melihat kondisi, yang paling enak dalam membaca, itu lihat aja bagaimana Nabi apa? Membaca bacaan sholat. Bacaan sholat Nabi kan lengkap semuanya, ada dalam riwayat-riwayat. Kalau baca di sifat sholat Nabi itu, masya Allah, itu lengkap semua. Nabi sholat subuh pernah baca apa, sholat duhur, asar, maghrib, isya, terangkan riwayat-riwayat. Kalau dia ikuti riwayat itu saja sudah bagus. Dan itu pun sebagian ulama ada yang tidak memandang dengan mengikuti riwayat. Karena apa? Karena Nabi mengimami satu kaum, para sahabat di belakangnya. Dan itu belum tentu cocok di tengah apa? Di tengah seorang imam di kondisi kaum muslimin di tempatnya. Ya, karena itu di banyak buku fikih, ya, khususnya di fikih Hanabilah yang kita sering baca dan kita dengarkan dari guru-guru kita. Umumnya kalau sholat maghrib dibaca dari mufassal yang pendek, dan sholat isya dibaca dari pertengahan, ya. Dan untuk sholat subuh dibaca dari yang panjangnya, dan itu sudah wajar untuk keumuman manusia. Iya. Mufassal itu dari surah apa? Surah Mufassal. Mulai dari surah Qaf. Iya. Surah Qaf sampai surah An-Nas. Panjangnya dari Qaf sampai wal mursalati urfa. Pertengahannya dari amma yatasaalun sampai wal laili idza yaghsha. Dan pendeknya dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, dia pilih dari surah-surah. Dia baca. Jelas ya? Dan ini akan lebih memudahkan. Iya. Lebih memudahkan. Baik. Sebab ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian kadang-kadang para imam dia baca sebagian ayat dari surah yang panjang, cuman di kadar tertentu yang sama dengan ukuran mufassal itu tadi. Iya, yang sama dengan ukuran atau kadar mufassal itu tadi, sehingga tidak memberatkan orang yang berada di belakangnya. Dan terdapat bolehnya marah ketika memberikan nasihat, seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini. Dan ini dari mengingkari yang mungkar. Dan terdapat bahwa di tengah para sahabat juga kadang sebagian sahabat melakukan kesalahan dan Nabi menegurnya. Iya. Karena itu kesalahan kalau terjadi itu diukur kesalahannya kayak gimana, dilihat. Dan ini kesalahan yang terjadi di dalam hadis ini kesalahan dalam penerapan. Kesalahan di dalam penerapan, bukan kesalahan di dalam manhaj. Iya. Dan kesalahan itu beraneka ragam, dilihat jenisnya kesalahan apa, bentuk kesalahannya bagaimana, orang yang jatuh dalam kesalahan itu siapa orangnya. Sebab itu dipertimbangkan bagaimana bentuk jatuhnya, apakah dia terkait dengan udzur atau tidak. Itu semuanya ada timbangan-timbangannya. Iya. Ada timbangan-timbangannya. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum munafirun, wahai sekalian manusia. Masya Allah, manusia itu, ini khitab umum ya, sekalian manusia. Ya, manusia, namanya manusia, semua manusia, masuk muslim dan apa? Kafir. Ya, hukumnya kalian semua membuat orang lari. Ya, semuanya begitu. Ya. Maka di sini harus dipahami uslub berbicara itu. Iya. Jangan diambil dari lafaz dan kata orang itu saja. Sebab ini dari umum yang diinginkan dengannya khusus. Iya. Beliau menegur, dibuat sekalian manusia, inna minkum innakum munafirun, sungguhnya kalian membuat manusia lari. Ini peringatan untuk semuanya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Dan bukan artinya semuanya melakukan kesalahan yang sama. Tidak. Tapi ini peringatan. Iya. Karena itu di dalam memahami ucapan itu tidak semua orang pandai untuk memahami ucapan orang. Ya, karena itu saya sering katakan bahwa yang masuk dalam pintu bantah-membantah itu orang-orang tertentu. Iya. Nah, semua orang cocok masuk di dalamnya. Banyak ilmu yang diperlukan. Banyak ilmu yang diperlukan. Dia hendaknya menguasai dari akidah dan manhaj salaf. Iya. Dia menguasai ilmu bahasa Arab dengan benar. Tahu ilmu usul fikih supaya benar cara pendalilannya. Dia mengenal bagaimana ma'akhid istidlal, ya, mawarid dan sebagainya. Terus dia kenal. Ya, belum lagi terkait dengan banyak pembahasan ilmiah kadang diperlukan, pembahasan ilmu hadis, ya, ilmu fikih dan sebagainya. Maka tidak semua orang cocok untuk hal tersebut. Iya. Dan ini dari masa dahulu dimaklumi. Dari masa dahulu dimaklumi. Terjadi di kalangan para ulama. Karena itu Ibrahim An-Nakhai, seorang imam besar rahimahullah di masanya, beliau semasa dengan Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi ini alim besar. Ya. Asy-Sya'bi sudah memberi fatwa dan masih banyak sahabat yang hidup. Luas ilmunya Asy-Sya'bi rahimahullah. Tapi kalau ada fatwa itu Asy-Sya'bi diam. Dia suruh tanya ke mana? Ibrahim An-Nakhai. Apalagi kalau ada fitnah, yang bicara adalah siapa? Ibrahim An-Nakhai. Padahal ini lengkap Asy-Sya'bi dari sisi keilmuan lengkap. Iya. Jelas ya? Seseorang harus tahu kadar dirinya. Dia kadang sudah yakin. Ah, ini yang saya pahami seperti ini. Iya, pemahaman kamu pahami seperti itu. Kamu belajar apa? Iya. Pembahasannya cuma A itu saja. Enggak pernah belajar lain. Iya, mengajarnya cuma kalau mengajar dia tahu apa yang diajarkan. Sebab memang dari yang dia pandai kecuali itu saja. Coba diminta mengajar ilmu yang lain. Minta ajar ilmu ulumul Quran, ulumul tafsir, ulumul hadith, usul fikih. Bagaimana dia bisa menimbang? Iya. Maka yang seperti ini tempatnya harus mengerti dan sadar. Karena diberikan kepada orang yang ahli berbicara di dalamnya. Ya. Sampai di masa ini, lihat banyak dari ulama yang mengetahui dari kesatan-kesatan sebagian orang, tapi yang membantah adalah orang-orang tertentu. Sebab memang di dalam membantah sekali lagi itu perlu ilmu, perlu cara seorang di dalam mempoinkan sisi kritikan kemudian cara dia membantah kritikan tersebut. Iya. Membantahnya hingga tidak tersisa. Iya. Dan memang di dalam cara membantah itu beraneka ragam disebut. Ada dengan cara munakabah, ya, yang menghancurkan dalil sampai ke akar-akarnya. Ada dengan cara mu'aradah, dilemahkan saja, dibawakan pengimbangnya. Ada beraneka ragam cara. Dan itu ditimbang oleh para ulama, tepatnya kayak bagaimana, posisinya kayak bagaimana. Ya. Karena itu kalau antum lihat Syekh Shalih Al-Fauzan, karena membantah tulisan-tulisan, beliau membantahnya satu halaman saja, dua halaman. Tulisan itu kadang tulisan orang-orang yang dibantah banyak, cuma beliau membantah satu halaman, dua halaman. Ringkas, itu fikih. Iya. Fikih. Seorang di dalam mendudukkan permasalahan. Iya, maka sekali lagi ini semuanya ada tempatnya, ada waktunya, dan ada orang-orang yang ahli di dalamnya. Baik. Jadi Nabi ketika berkata, "Ayyuhan nas innakum munaffirun," wahai sekalian manusia, di antara kalian ada yang membuat lari. Kalian membuat manusia lari. Iya. Ini hal diingatkan oleh Nabi, kita wajib berhati-hati. Ya, dan tidak cocok dalam uslub dakwah membuat manusia itu lari. Karena perbuatan kita, orang jadi tidak senang belajar agama, tidak cinta kepada penuntut ilmu, tidak cinta kepada ilmu agama. Na'udzubillah. Iya. Ini suatu dosa. Iya. Yang harus kita khawatirkan bahayanya pada hari kiamat. Kita menjadi manusia jauh dari agama. Dikhawatirkan kita menanggung dosa-dosanya, karena harusnya dia sudah belajar, kita menjadi sebab dia tidak apa? Tidak belajar. Dan ini bukan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi memberikan pesan kepada para duta besarnya, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan kalian permudahlah, jangan kalian mempersulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Jangan kalian membuat orang lari. Nah, ini yang dijaga, dipelihara, diperhatikan. Iya. Seorang mendapat hidayah itu adalah hal yang luar biasa. Dia menjadi sebab manusia dapat hidayah. Iya, dan itu adalah hal yang baik. Tapi bukan artinya ketika pintu hidayah seorang bersemangat, manusia dapat hidayah, bukan artinya dia mengorbankan dirinya atau menyelisihi suatu ketentuan di dalam manhaj syar'i. Ya, semuanya harus berimbang dan dijaga. Ya, dan itulah ilmu namanya, berpegang dengan kaidah-kaidah. Nah, kata beliau, "Faman shalla bin nasi falyakhaffif." Siapa yang salat mengimami manusia, hendaknya dia peringan. Ini kaidah umum. Kalau dia salat mengimami manusia, dia peringan. Kalau dia sholat sendiri gak ada masalah. Iya, dia mau perpanjang, mau kayak bagaimana, itu urusan dia. Kalau dia sholat sendiri, iya, sepanjang sholatnya bisa sempurna, iya, sebagaimana ketentuan, dia perpanjang gak ada masalah kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat mengimami manusia, fal yukhaffif, hendaknya dia peringat. Kenapa? Ini ada illah di belakangnya disebut. Karena di tengah mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, orang yang memiliki keperluan. Jelas ya? Ya. Karena itu, kalau misalnya di sebuah sholat sudah diketahui yang di belakangnya orang-orang sehat, orang-orang kuat, tidak ada keperluan, tidak apa-apa dia perpanjang sebagian keadaan. Dan itulah imam melihat keadaan. Jelas ya? Karena itu Nabi pernah di dalam sebagian riwayat disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau membaca di sholat maghrib surah Al-A'raf. Iya. Surah apa beliau baca? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini satu juz setengah. Satu juz setengah. Ya, 15 halaman. Jelas ya? itu dibaca oleh Nabi di sholat apa? Sholat maghrib. Karena mungkin di kondisi itu, ya, sahabat yang berada di belakangnya dalam kondisi, ya, orang-orang yang memang senang diperpanjang. Jelas ya? Nah, maka di sini kepandaian seorang menimbang, mendudukkan perkara, nah, itu adalah yang disebut fikih di dalam agama. Baik. Ini perlu banyak dilatih, perlu seorang banyak belajar, duduk dari guru, dia mengambil, dia melihat, ya, pemahaman guru itu bagaimana dia memahami, ya, agar supaya benar dia memahami ilmu itu. Jangan dipahami dengan pemahaman dia sendiri. Iya. Dengan pemahaman dia sendiri. Sebab kalau dia pemahamannya padahal dia adalah seorang yang kurang dari sisi keilmuan, tidak lengkap alat-alatnya untuk menilai, maka ini akan muncul banyak pemahaman yang keliru. Iya. Baik, selesai hadis pertama. Ya, hadis berikutnya kita lanjutkan nanti ya setelah sholat maghrib insyaallah ta'ala. Nanti pertanyaan insyaallah biar selepas di akhir pelajaran saja kita jawab pertanyaan. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.